Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babul muwasati fis sanati wal maja'ati. Bab al-muwasah. Al-muwasah secara bahasa artinya adalah al-musyarakatu fil huzni. Al-musyarakatu fil huzni, yaitu berserikat dalam kesedihan. Maksudnya barakallahu fikum, ya, berbagi dalam duka, ya, sama-sama merasakan sedih. Barakallahu fikum. Naam, itu namanya al-muwasah secara bahasa. Barakallahu fikum. Naam. Taib, wal isa wal isa'u ad-dawa. Dia diambil dari kata al-isa, asa yu'asi, ya, isa'an, menggunakan hamzah, ya, artinya adalah ad-dawa, obat. Nah, obat dari kesedihan. Barakallahu fikum. Taib. Watu telaku muasa bimakna al-muafaqah. Watu telaku al-muasatu bimakna al-muafaqatu. Taib. Muasah juga digunakan untuk makna muafaqah. Ya. Menyetujui atau menyepakati. Kaqauli asaitum ay wafaqtum. Asaitum ay wafaqtum. Maksudnya saya setuju, saya sepakat dengan kalian. Atau kalian sepakat. Nah, kalian sepakat atau kalian setuju. Tayyib. Wa min ma'ani al-muwasa. Dan di antara makna muwasah juga adalah at-ta'ziyah. At-ta'ziyatu. Wal musa'adatu. Wal musa'adatu. Tayyib. Itu beberapa makna muasa secara bahasa. Jadi, al-muasa terkadang bermakna musyarakatu fil huzni, ya. Berbagi duka, berbagi sedih. Barakallahu fikum, na'am. Bisa juga bermakna barakallahu fikum ad-dawa. Bisa juga bermakna al-muwafaqah. Bisa juga bermakna at-ta'ziyah wal-musa'adah. Nah, dari ketiga makna muasah yang datang dalam bahasa yang sesuai dengan bab yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad adalah makna muasah yang terakhir, yaitu al-musa'adah, ya, bantuan atau pertolongan. Nah, sebagaimana dalam syarah barakallahu fikum Adabul Mufrad, Tayyib Fadlullah Al-Jailani mengatakan al-muasa bermakna al-mu'awanah. Al-mu'awanah. Nah, saling tolong-menolong. Ya. Nah, wazan mufa'alah itu di antara maknanya adalah barakallahu fikum tayyib saling. Ya. Musyarakah. Artinya dari kedua belah pihak. Barakallahu fikum. Hal itu terjadi. Hubungan timbal balik. Bukan hanya satu pihak ya yang menolong, tapi yang ditolong juga menolong. Nah, ya. Jadi di dalam Islam itu ada prinsip namanya al-muwasah. Prinsip yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, atau dalam Islam ini mengajarkan kepada kita sebagai sosok seorang insan, yang pertama adanya sikap kepedulian dengan sesama, dengan orang-orang yang lemah, dengan orang-orang yang membutuhkan. Barakallahu, adanya unsur barakallahu fikum kepedulian. Nah, tetapi seiring dengan itu juga barakallahu fikum, Islam mengajarkan kita barakallahu fikum, ya, ketika kita posisinya sebagai pihak yang lemah atau pihak yang membutuhkan bantuan, kita tidak hanya menerima, tapi ada timbal balik yang kita berikan kepada orang yang membantu dan menolong kita. Itu mulianya prinsip Islam. Ya. Nah, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u, kata Nabi. Orang yang telah berbuat ma'ruf kepada kalian, maka balas. Paham ya? Nah, jadi kita tuh diajari bukan sekedar nerima, tapi kita diajari untuk membalas. Ini barakallahu fikum memiliki faedah yang luar biasa. Yang pertama barakallahu fikum, Islam ingin mendidik pemeluknya, walaupun bagi mereka kaum-kaum yang lemah, yang sering dibantu dan ditolong. Untuk apa? Tidak memiliki ketergantungan dengan orang yang membantu dan menolong. Ya, nah, karena apa? Ketika seorang itu dia terlalu sering dibantu, sering ditolong, dalam keadaan dia tidak barakallahu fikum memberikan balasan atau timbal balik, maka apa? Yang muncul adalah ta'allukul qalbi. Ya, hatinya itu akan apa? Bergantung kepada makhluk. Barakallahu fikum. Baik. Jadi pembawaannya itu sungkan dan tidak enak. Kenapa orang ini terlalu sering membantu saya? Ketika ada hal-hal yang seharusnya barakallahu fikum dia mengingatkan, menegur, jadinya apa? Enggak enak. Kenapa? Terlalu sering dibantu. Paham ya? Nah, itu jeleknya. Orang yang hanya menerima saja. Barakallahu. Nah, kemudian juga di saat yang lain itu akan merusak barakallahu fikum akidah dia. Jadi kalau ada apa-apa, karena dia tahu ada, dia punya seorang teman atau sahabat atau saudara yang begitu gampang dan ringannya dalam membantu, dia akan mengandalkannya. Jangan khawatir, ada si fulan. Ya, nah, beras habis, telepon. Uang habis, telepon. Ya, nah, si fulan orangnya dermawan. Nah, dia tidak akan barakallahu fikum berat untuk mengeluarkan uang sebesar apapun untuk saudaranya. Nah, dalam kondisi dia tidak memiliki keinginan memberikan timbal balik. Akhirnya apa? Tergantung. Ya. Jadi kalau ada masalah finansial, kesifulan. Bukan merengeknya kepada Allah. Bukan memintanya kepada Allah. Sifulan. Sifulan. Sifulan. Paham ya? Nah, jadi syariat Islam itu sangat indah. Barakallahu fikum. Sangat luar biasa. Ya. Nah. Unsur keseimbangan dalamnya itu, di dalam syariat ini, subhanallah. Nampak sekali kalau memang yang ngatur itu adalah Sang Khalik. Bukan buatan manusia. Paham ya? Di sisi yang lain, Islam juga menganjurkan kita untuk apa? Berusaha untuk memberi. Al-yadul ulia khairun al-yadi sufla. Yang tangannya di atas lebih baik daripada yang di bawah. Paham ya? Artinya apa? Itu untuk penggambaran orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Nah, barakallahu fikum. Baik. Tapi di sisi yang lain, yang menerima pun diajari adab yang luar biasa. Karena apa barakallahu fikum? Karena tidak semua kondisi manusia itu dalam kondisi yang baik. Tidak semua orang bisa menduduki posisi memberi. Ya, nah. Untuk menciptakan keseimbangan itu, ya harus ada yang diberi. Kenapa? Ya nanti kalau gak ada yang diberi, syariat zakat kemana nanti coba? Syariat sedekah kemana? Semuanya kaya semua. Ya kan? Nanti amal zakat, amal sedekah hilang. Ya, luar biasanya Sang Khalik mengatur syariat ini barakallahu fikum. Nah, keseimbangannya sangat luar biasa. Baik ya. Ketika Allah menentukan, mentakdirkan tidak semua hamba-hambanya itu bisa pada posisi memberi, ya. Harus ada yang menerima. Itu pun diajari adabnya. Ya. Kalau menerima, jangan sekedar menerima. Tapi apa? Berusaha untuk membalas. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Orang yang berbuat baik kepada kalian, balas dia. Ya. Dengan apapun yang kalian bisa. Enggak mesti harus sama. Ya. Dia ngasih uang 1 juta, enggak mesti kita harus ngasih barang 1 juta. Itu barter namanya, jual beli nanti. Ya, nah kalau yang namanya ta'awun, musa'adah, barakallahu fikum. Tayyib, enggak harus seperti itu. Apa yang kita bisa? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dikasih teman uang 1 juta buat nafkah antum ya akhi. Ya. Di rumah ada ikan asin. Nah, tinggal 1 on ya, ikan asin kakap. Nah, ya. Afan ya akhi ya. Ini ada oleh-oleh antum. Naam. Antum senang makan ikan asin ya kan? Masih ingat anak pas masih di pondok dulu. Naam ya. Barakallahu fikum. Disambel enak ini. Nah, kasihlah ikan asin. Jangan merasa minder, jangan merasa malu ya. Barakallahu fikum. Karena itu bimbingan Nabi. Walaupun enggak ada nilai 1 juta. Tapi upaya untuk mengamalkan sunnah itu nilainya lebih dari 1 juta. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Baik. Andai kata barakallahu fikum memang pada orang tersebut ya, tidak ada apa-apa yang bisa dia beri, maka apa? Barakallahu fikum. Tayyib. Doakan dia. Ya, paling tidak minimalnya barakallahu fikum, doakan dia dengan doa kebaikan. Nah, yaitu apa? Jazakumullahu khairan. Ya, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Nah, paling tidak ada ucapan, doa dan rasa terima kasih. Barakallahu fikum. Nah, nanti pada hadis yang kita baca juga kita melihat bagaimana praktek para sahabat antara muhajirin dan ansor. Ya, ini dua karakter yang patut kita teladani. Ansor punya sisi kelebihan, muhajirin juga punya sisi kelebihan. Yang satu berada pada posisi yang baik, yang satu berada pada posisi yang sulit. Tapi masing-masing memiliki keutamaan pada dua posisi tadi. Paham? Nah, itu yang mungkin kebanyakan hilang pada umat saat ini. Yang berada pada posisi yang baik, dia tidak tahu bagaimana cara berbuat yang benar pada posisi itu. Yang berada pada posisi yang jelek, juga dia tidak bisa berbuat yang benar. Nah, yang berada pada posisi yang baik seperti apa? Orang-orang yang dalam kondisi barakallahu fikum ekonominya baik, finansialnya barakallahu fikum ya berlebih. Nah, harusnya apa? Barakallahu fikum. Harusnya dia tahu dalam posisi sebaik itu hartanya berlimpah ruah sampai dia enggak tahu nolnya berapa duitnya itu. Ya, ditanya berapa harus enggak tahu. Ada manajemen yang ngurusin harta saya. Nah, harusnya barakallahu fikum orang-orang yang seperti ini dia gunakan kelebihan hartanya itu barakallahu fikum untuk apa? Tayyib, membantu sosial. Ya, barakallahu fikum. Nah, entah itu barakallahu fikum dalam urusan akhirat atau dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat, pondok-pondok pesantren dia suplai dananya barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian juga memberangkatkan para thalabatul ilm untuk belajar menuntut ilmu, dia biayai barakallahu fikum. Nah, dalam urusan dunia, jalan-jalan yang rusak, lampu-lampu jalanan dia yang tanggung. Daripada uangnya barakallahu fikum cuman bikin konser gitu ya, nah pertunjukan apa barakallahu fikum. Kadang cuman buat pamer. Koleksi mobil barakallahu fikum ya. Naam, BMW, Ferrari, Bugatti, Ducati, Bupati barakallahu fikum. Naam. Full, rumahnya udah kayak showroom mobil mewah. Padahal enggak bisa dipakai di Indonesia jalannya. Ya, grojokan sewu barakallahu fikum. Ya, cikulongan sewu. Nah, salah. Ya, dulu Gresik itu sempat ada julukan cikulokan sewu barakallahu fikum. Nah, karena jalannya rusak. Kan mau pakai mobil ceper-ceper seperti itu barakallahu fikum. Jeledak-jeleduk. Ya kan? Cuman buat pajangan aja. Cuman buat pamer. Foto barakallahu fikum ya. Nah, upload di Instagramnya, di Facebooknya, di YouTube-nya barakallahu fikum. Nah, cuma buat itu. Sudah sebatas itu. Ya. Nah, sampah. Paham ya? Sampah itu semua jadi sampah. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Tapi kalau dia manfaatkan kelebihan harta tadi barakallahu fikum untuk hal-hal sosial, untuk hal-hal akhirat ukhrawiyah, yanfa. Seperti itulah harusnya orang-orang yang memiliki kelebihan bersikap bukan berpoya-poya, bukan hidup dengan hedon. Tahu hedon ya? Tadi poya-poya, pamer, barakallahu hedonisme. Nah, ya, tiap malam party terus barakallahu fikum. Nah, tahu party ya? Pesta-pesta barakallahu fikum. Nah, sekali party enggak tanggung-tanggung dia keluarkan 1M. Ya, nah, crazy rich. Ya kan? Nah, orang kaya tapi gila. Ya kan? Crazy rich itu gitu ya. Nah, orang kaya tapi gila. Ya memang gila. Barakallahu fikum. Nah, itu salah. Ya. Nah, orang kaya yang salah dalam mengambil sikap, bukan seperti itu caranya orang kaya yang benar. Enggak tahu dia caranya. Nah, begitu juga yang miskin, yang kekurangan barakallahu fikum. Nah, dia tahu cara barakallahu fikum yang benar menghadapi posisi dalam kekurangan dan kesulitan. Apa itu? Yang namanya harga diri itu tetap dia jaga. Ya, uang mungkin saya enggak punya, tetapi harga diri saya jauh lebih mahal dari harta yang mereka miliki. Barakallahu fikum. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana prakteknya para sahabat luar biasa. Yang kaya tahu bagaimana sikap menjadi orang kaya, yang miskin juga tahu bagaimana sikap ketika menjadi orang miskin. Itu yang perlu kita pelajari, itu yang perlu kita amalkan. Nah, sehingga hubungan antara si miskin dan si kaya itu barakallahu fikum tayyib tidak menimbulkan kesenjangan. Ya, nah, tidak menimbulkan konflik. Kalau yang kaya tahu bagaimana cara bersikap menjadi orang kaya, yang miskin tahu bagaimana cara bersikap jadi orang miskin, yang timbul adalah harmonis. Ya, semakin erat ukhuwah. Nah, itu yang kita pelajari pada malam hari ini. Selanjutnya, fi albab al-muasa fisana. Nah, dengan fathah sinnya. Baik. Sana maknanya adalah al-qahtu. Ya. Wal jadbu. Ya, al-qahtu wal jadbu. Barakallahu fikum. Nah, yaitu kekeringan paceklik. Ya, paceklik itu kelaparan yang merata pada sebuah kaum. Barakallahu fikum. Nah, biasanya dikarenakan barakallahu fikum kemarau yang panjang. As-sanah. Ini adalah sebuah bencana barakallahu fikum yang juga tidak kalah mengerikan dari bencana wabah. Ya. Barakallahu fikum pandemi. Bahkan ini lebih ditakutkan oleh Nabi daripada wabah. Nabi pernah meminta kepada Allah 3 permintaan. 2 dikabulkan, 1 tidak. Nah, di antara permintaan beliau tersebut adalah beliau meminta kepada Allah agar umat Islam ini tidak dibinasakan dengan sanah. Ya, tidak dihancurkan dengan bencana sanah. Sanah itu barakallahu fikum tadi, kemarau yang panjang sehingga menimbulkan barakallahu fikum paceklik, ya, kelaparan di mana-mana. Nah, itu lebih pedih, lebih menyakitkan daripada tsunami, daripada gempa bumi, gunung meletus atau yang semisal dengannya. Bencana-bencana yang ada. Kenapa? Karena barakallahu fikum seseorang yang ditimpa bencana berupa sanah, dia matinya itu enggak langsung. Paham ya? Nah, dia akan mengalami barakallahu fikum kematian itu dari dua sisi. Ya, mati mentalnya dan fisiknya. Nah, yang pertama kali yang diserang itu psikisnya, mentalnya. Ya, dia harus menyaksikan orang-orang yang dia cintai dan sayangi menangis-nangis, meraung-raung kelaparan. Gimana antum bayangkan? Seorang ayah lihat anaknya nangis-nangis, lapar bi, lapar umi. Kan sedih ya? Nah, atau seorang suami melihat istrinya, seorang anak melihat ayahnya dan ibunya, semuanya mengeluh kelaparan. Sampai barakallahu fikum tadi, enggak ada daging, cuma tinggal kulit dan tulang. Nah, itu kan yang diserang psikisnya dulu, mentalnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian baru apa? Baru fisiknya. Ketika dia sudah kehilangan harapan, matilah dia. Nah, makanya Nabi itu minta kepada Allah agar umat Islam ini tidak dibinasakan dengan sesana. Ya, bukan pandemi atau yang lainnya. Bukan berarti yang bencana-bencana yang lain itu tidak menakutkan dan mengerikan. Menakutkan dan mengerikan. Tetapi ada yang lebih ditakutkan lagi oleh beliau. Barakallahu fikum. Nah, makanya bencana di akhir zaman yang benar-benar mengetes keimanan seseorang itu adalah sana. Bukan gempa bumi, bukan barakallahu fikum gunung meletus. Kenapa? Karena itu kan singkat. Ya, gunung meletus, biur gitu, kena lahar panas, mati sudah. Enggak ada barakallahu fikum ujian yang benar-benar ya, na'am. Harus dia perjuangkan di situ. Nah. Barakallahu fikum. Dajjal ketika dia muncul, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menjadikan fitnah Dajjal itu, barakallahu fikum, mengerikan. Sehingga para nabi mesti mengingatkan umatnya tentang fitnahnya Dajjal. Bukan hanya pada kemampuan luar biasanya Dajjal, ya, yang bisa merubah surga jadi neraka, neraka jadi surga, yang baik jadi yang buruk jadi yang baik. Bukan hanya itu. Tetapi yang membuat barakallahu fikum, ya, Dajjal itu memberikan fitnah yang besar kondisi umat manusia saat itu. Nah, apa itu? Mereka ditimpa yang namanya sana. 3 tahun sebelum keluarnya Dajjal, Allah subhanahu wa ta'ala menahan curah hujan. 1/3 curah hujan ditahan. Ya. Nah. Jadi sekarang yang masih merasakan musim hujan, syukurin. Maksudnya disyukuri. Nanti akan datang zaman di mana Anda sangat mengharapkan hujan itu. Ya. Barakallahu fikum. Nah. 1/3 itu sudah barakallahu fikum balaknya luar biasa. Ya. Untuk penduduk bumi. 1/3 curah hujan ditahan. Jadi sebagian wilayah itu sudah ada yang mengalami kekeringan. Nah, bencana kekeringan itu luar biasa. Antum ngerasain gimana rasanya kalau barakallahu fikum mati itu mesin sanyonya. Harus ngangsu airnya barakallahu fikum. Ya, harus mikul airnya. Nah, kamar mandi sudah mulai menimbulkan aroma-aroma yang tidak sedap. Ya, barakallahu fikum. Nah, pada tahun pertama 1/3 curah hujan ditahan oleh Allah, enggak turun hujan. Pada tahun kedua, barakallahu fikum, 2/3 curah hujan ditahan, lebih banyak lagi. Pada tahun ketiga, enggak turun hujan sedikit pun. Jadi dibuat bertahap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang benar-benar menguji keimanan seseorang. Ya. Nah, kalau sekedar barakallahu fikum ada orang yang sakti begitu, Kalau kondisi ekonomi manusia itu masih banyak yang mapan, mungkin tidak begitu tergoda dengan kesaktian Dajjal. Wong dia dalam kondisi baik-baik saja, mau dia mau ngasih bisa merubah, mau ngasih duit, mau ngasih apa, dia dalam kondisi aman, nyaman, gak tertarik. Apalagi lihat tampangmu Dajjal yang seperti itu ya. Nah, gak tertarik dia. Tapi yang menjadi fitnah itu lebih besar ketika manusia hampir merata semuanya mengalami kelaparan. Nah, yang namanya bencana kelaparan, gak usah pakai hebat-hebat bisa terbang, bisa ngubah apa. Kasih super mie aja, dah goyang itu iman. Paham ya? Cuman tawarin super mie. Cuman tawarin Indomie. Indomie, ini sekerdus, kamu nyembah saya. Nah, itu sudah membuat goyang iman. Kenapa? Kondisi sudah setahun, dua, tiga tahun, bukan setahun. Bertahap mereka disiksa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sekarang yang barakallahu fikum, kondisi masih banyak yang hidup nyaman, kaya, ya. Nah, jadi kalau ada Dajjal muncul, barakallahu fikum, tayyib, ya. Tidak sedahsyat itu fitnahnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Bukan berarti kita meremehkan fitnahnya Dajjal. Tapi kondisi zaman itu juga membantu mengupgrade mudarat dari fitnahnya Dajjal. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa bencana ini memang benar-benar akan barakallahu fikum ya datang. Nah, dari doa-doa beliau ya, dari hadis-hadis yang menunjukkan tanda-tanda kemunculan Dajjal. Barakallahu fikum. Nah, Nabi itu sudah memberikan bimbingan kepada umatnya, siap-siap. Kalau muncul zaman seperti itu, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin? Nah, barakallahu fikum. Di bab ini akan kita bahas. Tayyib, bab al-muwasa fi sanati wal majaah. Bab saling tolong menolong, saling bahu membahu. Ketika dalam kondisi paceklik, ya, kelaparan. Nah, itu sudah jawabannya. Paham ya? Nah, dan itu benar-benar membutuhkan keimanan dan keyakinan. Manusia barakallahu fikum biasanya yang kehilangan keyakinan dalam kondisi paceklik kelaparan. Apa yang terjadi? Muncul sikap egoisme. Ya, nah, barakallahu fikum. Ya, enggak usah dalam kondisi seperti itu. Kadang dalam kondisi barakallahu fikum, ya, cuman masalah pemberitaan saja orang sudah panik. Kelangkaan barang. Berebut. Ya, nah, nimbun barang. Mikirin dirinya sendiri, keluarganya sendiri. Ya enggak? Nah, membeli barang itu karena kepanikan. Padahal cuma karena berita bahwa akan terjadi apa begitu barakallahu fikum. Nah, ya, sifat ananiyah manusia itu akan muncul. Ketika dalam kondisi manusia kekeringan, kelaparan, paceklik. Egoisnya muncul. Barakallahu fikum. Nah, maka Nabi sudah memberikan bimbingan kepada kita. Dalam kondisi seperti itu, ya, kita harus tetap saling tolong-menolong. Saling bahu-membahu. Nah, tidak memikirkan perutnya sendiri. Barakallahu fikum. Nah, tidak memikirkan barakallahu fikum keluarganya sendiri. Nah, ya, tapi apa? Saling tolong-menolong, saling bahu-membahu. Itu yang diantaranya akan membuat, membantu keimanan kita itu tetap kokoh, stabil. Barakallahu fikum. Itu saat di mana seseorang akan merasakan halawatul iman, manisnya keimanan, manisnya persaudaraan. Barakallahu fikum. Nah. Dengan apa? Musah, ya, muasah. Barakallahu fikum. Baik, kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibnul Musanna. Muhammad ibnul Musanna ibni Ubaid. Al-Anazi. Al-Anazi menggunakan ain. Al-Anazi. Abu Musa al-Basri. Siqatun sabtun. Qala haddathana Hammad ibn Bashir al-Jahdami. Hammad ibn Bashir al-Jahdami. Abu Abdullah al-Basri. Naam. Angkarahu Ibnu Hibban fi thiqatihi. Angkarahu Ibnu Hibban fi thiqatihi. Hadithahu hadza. Ibnu Hibban mengingkari hadisnya Hammad ibnu Bashir, hadis yang dibawakan tadi, hadis ini dalam kitab As-Siqat milik beliau. Ya, beliau katakan, ma alim tu rawa anhu siwa ibnul Musanna. Ma alim tu rawa anhu siwa ibnul Musanna. Aku tidak mengetahui ada yang meriwayatkan dari dia kecuali Ibnu Musanna. Nah. Barakallahu fikum. Al-Hafidz mengatakan layyinul hadis. Dia lemah hadisnya. Qala haddatsana Umarah al-Ma'uli. Umarah al-Ma'uli huwa Umarah ibnu Mihran. Umarah ibnu Mihran. Abu Sa'id al-Basri. Abu Sa'id al-Basri. La ba'sa bihi. La ba'sa bihi. Nah. Rawi-rawi yang dikatakan la ba'sa bihi. Itu biasanya dihasankan hadisnya. Qala haddatsana Muhammad ibnu Sirin an Abi Hurairah qala yakunu fi akhiriz zamani maja'atun. Kata Abu Hurairah, akan terjadi di akhir zaman, ya, kelaparan. Di antaranya tadi, emang sudah diisyaratkan oleh hadis Nabi yang lain. Ketika kemunculan Dajjal. Ya, akan terjadi kekeringan sehingga banyak manusia yang kelaparan. Barakallahu fiik. Akan terjadi di akhir zaman nanti bencana kelaparan yang merata. Apa kata beliau? Man adrakathu fala ya'dilanna bil akbadi al-ja'i'ati. Maka barang siapa yang menemukan, yang mendapati zaman tersebut, maka dia janganlah berpaling dari orang-orang yang menderita kelaparan. Ya, jangan cuek, barakallahu fikum, jangan tidak peduli dengan orang-orang yang menderita kelaparan. Dibantu, ditolong. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Barakallahu fikum. Itu adalah solusi yang terbaik ketika kita berada pada kondisi paceklik. Berada pada kondisi kelaparan. Ya. Nah, itu harus saling mengingatkan. Karena sekali lagi, manusia ketika dalam kondisi ini, sekali lagi barakallahu fikum, taring dan tanduk dan cakarnya akan keluar. Paham? Ya, nah, egoismenya, emosinya meledak-ledak barakallahu fikum. Nah, ya, memikirkan diri sendiri, kita butuh saling mengingatkan. Ya. Karena ketika kita hanya memikirkan diri kita sendiri, barakallahu fikum, percuma. Ya. Nah, kita juga akan tetap mengalami kematian tadi. Tapi dalam kondisi menjadi manusia yang buruk. Paham ya? Nah, bukan manusia yang baik. Ya. Andai kata barakallahu fikum, kita memilih jalan orang yang bahu-membahu, saling tolong, menolong dalam kondisi seperti itu. Andai kata kita tetap mati, kita mati sebagai orang yang baik. Pilih yang mana? Nah, ya. Barakallahu fikum. Walaupun orang tadi barakallahu fikum dengan egoisnya, dia merasa mendapatkan perpanjangan umur 1 bulan atau 2 bulan. Ya. Tapi setelah bahan makanannya habis. Nah, barakallahu fikum. Kepada siapa dia akan minta bantuan? Nah, memperpanjang cuman usia 2 bulan saja barakallahu fikum, dia rela menjadi singa, dia rela menjadi serigala untuk memangsa saudara-saudaranya sendiri. Nah, ya. Baik, solusi yang terbaik sebagaimana kata beliau, orang yang mendapati masa seperti itu ya harus saling tolong-menolong. Harus saling bahu-membahu. Nah, bukan egoisme yang dimunculkan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi hadisnya lemah. Ya, secara isnad, hadisnya lemah. Karena Hammad ibn Bashir al-Jahbami, barakallahu fikum, layinul hadis. Nah, tetapi secara makna, sahih. Ya, secara makna, sahih. Barakallahu fikum. Nah, itu adalah di antara jalan keluar ketika kita berada pada masa paceklik dan kelaparan tadi. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abu al-Yaman. Abu al-Yaman al-Hakam ibnu Nafi' al-Bahrani al-Himsi thiqatun sabtun. Thiqatun sabtun. Qala haddathana Shu'aib ibnu Abi Hamzata. Berkata Abu Yaman, telah bercerita kepada kami Shu'aib bin Abi Hamzah. Barakallahu fikum. Naam. Abu Hamzah namanya adalah Dinar. Shu'aib bin Dinar. Ya. Shu'aib bin Dinar. Al-Qurashi al-Umawi. Maulahum. Al-Qurashi al-Umawi maulahum. Thiqatun abidun. Thiqatun abidun. Qala haddathana Abu Zinad. Barakallahu'alaikum. Abu Zinad Abdullah ibn Zakwan. Tayyib. Thiqatun. Anil A'raj Abdurrahman ibnu Hurmuz. Al-A'raj Abdurrahman bin Hurmuz, menggunakan hak besar Hurmuz. Barakallahu fikum, menggunakan zai Hurmuz. Abu Daud al-Madani fiqah. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah Beliau bercerita, Annal Ansara qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di awal-awal hijrahnya para sahabat muhajirin ke Madinah. Ya. Nah, kondisi para sahabat muhajirin benar-benar dalam kondisi sulit, susah ya ekonominya. Barakallahu fikum, na'am. Tidak baik. Karena memang syarat mereka untuk hijrah oleh kaum musyrikin Quraisy, mereka hanya boleh membawa barang-barang ala kadarnya. Ya, kalau kalian mau nekat pengen pindah, sana pindah. Tapi barang-barang mewah enggak boleh kalian bawa. Bawa baju sama makanan saja. Nah, sehingga banyak yang miskin ketika sampai pertama kali. Nah, barakallahu fikum. Nah, ketika melihat kondisi seperti itu, sahabat-sahabat Ansar berkata kepada Nabi, "Iqsim bainana wa baina ikhwanina an-nakhila." Nah, wahai Rasulullah, wahai Nabi, ya, engkau bagi saja antara kami dan saudara-saudara kami dari kalangan muhajirin, barakallahu fikum, an-nakhil, hasil panen dari buah kurma kami. Barakallahu fikum. Nah, baik. Itu sahabat Ansor. Ya, ketika melihat saudara-saudaranya barakallahu fikum miskin, nah, mereka rela. Bagi dua pun gak masalah. Ya, itu luar biasanya karakter orang-orang Ansor. Ketika kaya mereka tahu jadi orang kaya itu seperti apa seharusnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Wahai Rasul, wahai Nabi, jenengan bagi saja. Ya, enggak apa-apa, hasil panen buah kurma kami dibagi. Kami sama saudara-saudara kami dari kalangan muhajirin bagi dua. Nah. Barakallahu fikum. Qala, ini luar biasanya Nabi. Ya, bagaimana beliau membentuk karakter dari sahabat-sahabatnya. Qala la. Nabi mengatakan enggak. Enggak mau. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Kalau dengan cuma-cuma seperti itu, Nabi mengatakan jangan. Jangan seperti itu caranya. Barakallahu fikum. Nah. Faqalu, maka sahabat-sahabat Ansar menawarkan ide yang lain. Dan para sahabat Ansar tahu, ya, orang muhajirin itu walaupun miskin, tapi harga diri mereka lebih mahal dari kekayaannya orang-orang muhajirin. Paham ya? Jadi walaupun miskin-miskin, tapi harga dirinya itu tetap dia jaga. Barakallahu fikum. Enggak mau kalau cuma-cuma seperti itu. Orang Ansar menawarkan ide yang lain. Takfuna al-ma'unata tayyib nusyarrikukum fis samarah. Tanya kepada Nabi, bagaimana wahai Nabi, wahai Rasulullah, kalau ya kalian, ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita dari kalangan muhajirin, nah, mencukupi kami dari sisi mauna. Maksudnya apa? Dalam merawat dan ngurusi kebun kurma kami. Ya, kalian bantu kami ngurusi kebun kurma ini, nyirami, merawat, ya, menjaga. Nah, kalian membantu kami dalam urusan ngurusi kebun kurma dan kami akan membantu kalian dengan cara apa? Membagi hasil panennya. Paham ya? Nah, artinya enggak hanya terima gitu saja, enggak. Tapi ada upaya, ada usaha untuk mendapatkan kebaikan tadi. Nah, barakallahu fiik. Qalu sami'na wa ata'na. Maka, barakallahu fiikum. Sahabat-sahabat muhajirin mengatakan, kami siap mendengarkan dan kami siap untuk mentaati. Nah, artinya apa? Ketika seperti itu tawarannya, para sahabat muhajirin mau. Itu luar biasanya karakternya orang muhajirin. Walaupun dalam keadaan miskin semiskin apapun, harga diri itu masih harus tetap mahal. Paham ya? Nah, ketika Abdurrahman bin Auf ditawarkan oleh barakallahu fikum, saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang enak apa itu? Ya kan? Harta ya dibagi, istri juga bahkan barakallahu fikum mau dikasihkan. Nah, tapi apa? Abdurrahman bin Auf tetap menjaga harga diri. Enggak mau menerima seperti itu. Dia hanya minta, saya dikasih tahu mana pasar di sini. Dia mau bisnis sendiri. Itu karakter yang harus kita tiru. Jadi ketika kaya, tahu bagaimana jadi orang kaya. Ketika miskin, juga tahu bagaimana jadi orang miskin. Paham ya? Nah, sehingga ketika kita menjalankan, barakallahu fikum, posisi yang benar dan tepat pada kedua posisi tadi, yang muncul adalah keharmonisan dalam ukhuwah. Ya kan? Nah, yang kaya tidak merasa barakallahu fikum dibebani oleh saudara-saudara yang miskin cuma menadahkan tangan gini saja. Ya, yang namanya manusia tetaplah manusia, kalau sering dimintain lama-lama jengkel. Ya, enggak ada bantu sedikit pun taunya minta saja. Bagi dong, nah barakallahu fikum. Nah, lama-lama dia akan bosan dengan karakter seperti itu. Paham ya? Barakallahu fikum. Nah. Tapi kalau orang yang miskin tadi barakallahu fikum, yang susah tadi, dia tahu tetap menjaga harga dirinya barakallahu fikum. Dia tidak mau menerima ya begitu saja pemberian dari saudaranya, dia harus berusaha. Itu dia akan benar-benar dihargai. Ya, jadi orang ngasih itu bukan ada unsur meremehkan atau merendahkan, tapi barakallahu fikum, respect, hormat. Ini orang miskin tapi harga dirinya lebih mahal dari barang mewah yang ada di rumahnya. Orang kaya tadi. Itu karakter yang harus barakallahu fikum ya kita miliki. Naam. Allah musta'an wa 'ala dzikra. Baik. Mungkin itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini. Naktahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.